Bismillahirrahmanirrahim. Wa min akhlakihim lan iku setengah saking budi pakertinipun para ulama salaf. Al istighalu ketungkul binguyu biangku sim niti-niti ila cacate awake piyambak. Niti celane awake piyambak. Dikoreksi diri pribadine piyambak. Kan uyu binas anda saking niti-niti cacating liyan. Mekaten kala wau ngamalan krana nglakokaken bikolihi klan paandikane Allah Taala rupane dawuh wapi angkusikum apala tubesirun. Lan iku ing dalam awake ro kabeh apa to ndak padha ningali awakmu delok awakmu dhewe. Nikmat jeneng awak musuh piro, cacate awak musuh piro, setunggal. Bangamalan lakokaken bikadi situ baliman jagalahu ngaibuhu nganuyu binas. Krono nindakan dawuh andikane pun kadis, bejo banget liman tumrap wong, tuba bejo banget liman tumrap wong jagaluhu utai ketunggole wong. Uta oleh nungkulaken wong e bau ing cacate awake dhewe niti eleke awake dhewe ngan nguyu binas anda saking niti eleke wong liya edon kale male sampean sadar lek sampean kula mboten didadekne rokib ngatit painal mutali'a mongko temen setan wong kang ningali ngalang uyu binase ngatasé cacating manungsa iku makdudun kawilang min jumlati sayatin saking jumlahe setan kang dita ne rahmate Allah. Painal mutali'a mongko temen setan wong kang ningali ngalang uyu binas ndak gelem ningali cacate dhewe sing jeluk cacate wong liya sing diruwe cacate wong liya iku makdudun diwilang min jumlahati sayatin saking golonganing setan ail ma'budha tegese budha'a ail budha tegese jumlah wong kang didohne ail budha'i enten ale wong kang didohne mirahmatillah saking rahmati Allah. Walulau tay ahline Allah wong kang parek marang Allah iku layar donan ndak rido sapa wong kang parek marang Allah ahlullah inopusi marang pribadine Allah payakuna yen tono sapa ahlullah ayakunu yen tono sapa ahlullah kadhalika kaya mengkono setan. Tegese niti-niti eleke liyan. Niti-niti eleke wong iku jumlah setan, ahlullah ndak pantes nglakoni kaya ngono kuwi. Malam mongko loro sampean dalika mengkono dawuh pun saman jimawon pun saman nonekne mawon, saman resepi, saman lebokne teng ati sampean, saman niat menghayati sini titik-titik ngoten. Niki senes dongeng. Ya si sederek kula wah garhu kula aturi wedi sampean ing niti-niti elek ing lian kula hadri kabeh wedi saman katokne tenan pun ngantos dadi manungsa sing niti-niti eleke wong krana iku jumlah setan. Alhamdulillah kabeh puji kulire kagungane Allah Rabbil Alamin. Saman teliti pribadi saman piyambak Ramin akhlakim lan iku setengah saeng budi pekertinipun para ulama salaf kasratu saha. Kataipun sifat lumanipun wajudi tegesing sifat lumo. Wabi dilil malin rahangkan bondo wa muasiatil ikhwan gawe kejembaran marang sedulur. Ngalah awake pihali saprihim ing dalam tingkah lungane eneng pelungan eneng omah piyambake ngalah. Tapi kali iqamatihim ing dalam tingkah mukimipun ahlullah tawaniku salap. Fainahu mongko teman satu naik lakuan bidalika sebab mengkono lomo. Ya kongo tumibo apa ataan dutu tulung tinulung pe nasrotidin yang dalam nulungi merjuangnya agamanya Allah Islam. Allah diwa kang utawi merjuangnya agama iku maksuduhum kang dipun sejo para ulama salaf uripe niku tujuane nggih teng mriku. Mpun kwalik agama sama sama ngialat gulek pangan gulek duit. Duit sama sama usaha. Ini sebagian kalau merjuangnya agama ngeten kan. Pun kuale ilmu sampean sampean nggih golek dhuwit, golek sandang pangan mboten bener. Rezeki sampean malah sampean nggih merjuangne agama. Tapi hadis iki ketutut dalam hadis ditakan atakana ana sapa agna hukum pira-pira sugira kabeh iku sama hukum. Pira-pira wong kang lomo diparingi sugih lomo. Saman manggon ning negara daerah panggunan wa umroh hukum utawi umarok sampean sing saman dedek ni pimpinan kiyarukum pemilih rokabeh Islam, iman ngilmu, yakin dengan itu kaya Isra' Mi'raj Rasul ini kan aris bijaksana pimpinan pun langgar cocok wis mendua pokok cocok wa umarukum khiyarukum pilihan sing imane islame kuat yakine kuat ngelmune mumpuni wa amrukum perkaranya suro bainakum eneng permasalahan dipun musawaroh padharul ardi mongko utawi urip ana bumi kang mangkono modele negara zaman ngoten kan lek sampean metuke zaman sing sugih-sugih padha lumo pimpinan sampean pimpinan ingkang pinilih islame imane kuat yakine ngelmune bijaksanane arise kebersihane ati nggih pun Isra Mi'raj Rasul niku duweni sifat temen kena dipercaya nekakne apa enenge limpat iso mikir tata raharjane kang dipun pimpin niku pimpinan sing pinilih nak mikir awake ati sidik amanat tablet patonah niku ramrukum para sura ben rima musyawarah ndak begedut padharul ardi mongko tai urip ana ing bumi ingkang modele zamanipun negara ahli zaman mekaten kala wau kairun langkung sae sampean mimbatnya katimbang mati lek sampean cetuk zaman sing kaya ngono daerah sing kaya ngono sampean apik urip kang neng koso wangsulipun wa idzakan tatkalane ana sapa umara hukum pimpinan sampean sira rukum elek-elek sampean pus pentinge piye menang ndak mikirne agama ndak mikirne warna hukum sugih-sugira kabeh bukala hukum cetil zaman kuno wong sugih padha cetil sing dadi pimpinan wong sing mboten berngelmu mboten Islam mboten iman mboten kian niku wamrukum perkara nalinasaikum perkara saman saman selane wadon-wadon sampean pabat nunggal ardi mongko utawi mati yang jiru bumi sampean pun sampean kairun luwe bagus lakum tumrap sampean lak nemoni zaman sing kaya ngono minduh riya katimbang manggon dukuring bumi nyanti bang urip sing modele negara ngoten. Baru ya dipun critakaken napa ana rajulan teman wong lanang atas wan rajul an nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah mongko nyun pirsa sapa rajul Kanjeng Nabi sean setunggalipun perkawis pamaro ngko perintah Kanjeng Nabi laut datang tiang kala wau biar bae nasatan kelawan paring oh salah nyuwun kan. Masalah mongko nyuwun sinten rajul dumateng Kanjeng Nabi sean suwi-wiji pamaro mongko perintah Kanjeng Nabi laut datang tiang kang jaluk biar bae nasatan kelan maringi patang puluh wedhus. Para jangan mongko mangsul jenten arah jelut yang kang nyuwun dateng Kanjeng Nabi diparing wedhus patang puluh niku nudane sifat lomane Kanjeng Nabi maksudnya ngoten. Bareng mulai gak wedhus omong-omong tang kaume lakoni marang kaume rajul. Ana lho, eneng wong lomo, Muhammad iki tibake lomo. Dadi nuwun sewu. Tablet nu rantenorno ene nganggo tutur, nganggo ana sosial sampean. Ngoten lho. Ana lho lumong, awake ndak mikirne awake dipikirne wong liya. Kaum sing dikae wedhus 40 ngoten bakola ngucap raja ya qaumihi kaumku aslimu masuk Islam we. Lek biyen ngoten niku paena Muhammad dan teman Muhammad iku yukti aweh ngatoan peparing man ing wong layak sangkang ora wedi wong apik karo Muhammad ndak wedi pikir. Ngatane ngeke wedhus 40 aku rono dikae wedhus iki. Ning dene sifat lumane Kanjeng Nabi mboten kados salabah. Salabah sale wong loro lek jamaah sing lanang sing wedok neng omah delik neng kamar soale tapi sitok lamongan seweke namung sitok lek sing wedok jamaah salabah mboten didhawuh Kanjeng Nabi lho kowe iki lek jamaah kok iso gentenan dados pundi Kanjeng Nabi wong namung setunggal seweke lek kula jamaah ibune lari-lari nggih mlebet teng kamar wong wudho. Lah piambek jamaah kula sing teng kamar mbok saman suwune kula niki diparingi sugih teng Kanjeng Nabi didongani Kanjeng Nabi. Terus tuku wedhus loro muanak sak desa. Barang pun wedhuse akeh ndak tahu jamaah. Dua ngudang pun muapan manak 10 buah, 10 diwujal ya Allah ngantos sak negara niku wedhuse Pak Salabah. Kali Kanjeng Rasul diwajib nih zakat saben 40 wedhus siji mboten purun arti kaya wedhus kaya wah kaya turunan Bangkok kaya amanak wapik diwene kaya ojo kaya kaya nguwisa nurunin wene wabih iman akhirnya gak gelem bayar ini lho kan Salabah tunggale bangan bin bangurok kacai lek Salabah gak gelem zakat sampai mati nih mati ndak Islam ngantos Sayyidina Abu Bakar mboten purun nampi Sayyidina Umar mboten kersa nampi Sayyidina Utsman sehingga mati mboten enten nampi zakate Salabah. Ada saben 40 mung siji gek sak negara weduse Salabah. Kadung dicitak cetil nggih pun ngoten niku. Kanjeng Rasul mboten duwe napa-napa. Dan tiang jaluk kayak dus 40 gawak pun entek. Bakot jawa-jawa teman-teman dirabiakan sinten al Husain Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhu imra'atan wadon pabang asa mongko ngutus sinten Sayyidina Husain manganyertane wadon kala bimiati jariyatin dipun hadiahi 100 jariah wadon makuli jariyatin saben-saben wadon setunggal albu dirhamin diparing duit sewu dirham diping 100. Kala rawi ngendika sinten rawi wata kala mlebu sinten Abdullah bin Abi Bakrota Abdullah bin Abi Bakroh as-sahabi radhiyallahu anhu yauman setunggalipun wekdal majlisan ing pelungguhan papasah kamangka nuli jembaraken lau dateng pangimpun Abdullah sinten rajulun wong lanang bil majlis aman paham kan Abdullah bin Abi Bakroh angsal undangan. Terus mriku kan kepanggih piantun ingkang maringi pelenggan. Maksudnya ngoten lho. Abdullah pirsa wong iki kok apik men. Awake dikalah monggo pinarak, awake ngalah. Monggo Pak Abdullah kula aturi panjenengan pinarak mriki. Nggih, pinarak. Lama roda sumangsane ngersakaken sinten Abdullah kiamah ing jumeneng badhe wangsul. Kula dawuh sinten Abdullah li dalika rajuli dhateng mengkono wong lanang ingkang maringi pelenggan kula wau. Pak, nuwun sewu nggih, Pak. Saman purun tumut kula teng griya kula. Al-hikmi ila mangjali saman purun nggih. Kula aturi nusul saman dhateng kula ila mangjili dhateng omah kula. Nggih, nggih, nggih Mas, nggih. Ngaten. Palah aku ngomong kon nusul sinten rajul kula dumateng Abdullah bin Abi Bakrah Pak Amar mongko perintah Abdullah lalu dateng rajul ingkang maringi pelenggan kula bing asrote alapi diramen 10.000 dirham. Lumane para sahabat ngoten niku. Aman teliti dhewe sampean. Ora duwe dhuwit nggih tenaga, ndak tenaga nggih napa sampean ngoten lho. Dina-diname saman jimawan onek ne mawon. Bakana wonten sinten Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar. Putranipun Sayyidina Umar. Radhiyallahu anhu maiku yastare tu janji-janji ngalaman ing atase wong yuridu kang arepaken ayas kabayen to ngancani. Pisapare ndampelungan ayaku yen to ana sapa Abdullah wa Abdullah kalati yung piku kang aweh napa kok ngaleng atase wong. Wayakuna yen to Abdul iku kodiman wong kang ladeni wa muadinan wong kang asal izin. Aku gelem lunga karo kowe, ngoten lho. Monggo Abdullah kisah aku gelem lunga bareng kowe ning syarat engko lek nyang warung sing duwiti aku. Lek tuku-tuku sing duwiti aku. Lek kowe gelem ngono aku gelem lunga. Balik ae sampean. Aku gelem monggo sing duwe ngoten. Iki mboten aman roh dhewe ngoten. Jasare janji ngalaman ning atase wong iri do ngarepaken ayo kabeh ento ngancani tiyang dumateng Abdullah bin Umar disapare ndang lunga ayakuna yen to ana sapa Abdullah wa Abdul iku ala diyumpi ku alih kang aweh pangan ku lek tuku apa-apa aku sing duwe. Didahne lumane para sahabat mboten enten sahabat cetil. Sayyidina Utsman niku malah nungkokne sumur kangge wong sak negara kang semono nggih dibunuh mati nih karo wong menapek. Ketoke Islam. Wayaku nak khodiman piambake kowe tak ladeni aja ngladeni aku. Saya kowe gelem ana aku gelem lunga karo kowe. Wong butuhe kowe piambake pun nderekaken nggih purun man nggih pun mboten napa-napa. Takut karena teman-teman wonten sinten Aisyah tu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Takulu dawuh sinten Siti Aisyah garwanipun jeng Rasul pandikanipun Siti Aisyah. Al jannatu darul askiya wan naru darul bukhala. Swarga iku panggonane wong kang lumo zaman ning donyane, neraka panggonane wong kang cedhek zaman saya ana donyane. Tersah sampean. Saman pengin manggon ndi tersah sampean dhewe. Wis rampung napa pandikanipun ulama salaf. Kang santri patah amal kuatur angen-angen sampean ya aki sederek kula pinapsi kawonten pribadi sampean. Patabik kuaturi manut sampean akwala salafika ing pandikane para salaf jenengan alladzina wong akeh tasmu kang nyono sampean anaka temen setune sampean kal paum dadi penerus perjuangan Jabal. Ulun iki penerus merjuang agama sampean titi awak sampean, ngoten lho Kang. Sampean titi, sampean mung kula niki penerusipun. Alhamdulillah kabeh puji kuliah kagungan Allah Rabbil alamin. Mumpun manut kula aturaken nuwun sewu lho, wong kula niki ngalami dia tahu maca Bintal Jemur, Jayabaya terus terang mawon, Ranggawarsita, niku perang Baratayuda, ning niku nuwun sewu sampean mengke kula elingne pumpung sik enom. Lek wis tuwek mak lara bingung sampean mengke sampean ndak. Sing bener sing ndi ngoten. Iso nyilangani. Mulane gondelana Quran Hadis, ngoten ayem kaya ulama niki ngoten. Wa tabi' sabilan. Akwala salafika manungto pandikane para ulama sampean. Saman mengke lek lara bingung, mlayu sampean sing bener sing ndi. Wae ning kon maca hayu-hayu rahayu ning he. Matine mati piye kok? Aneh kon maca heng wilaheng. Tenan kan, lan pun darani geting mboten nyelametne kula sampean piyambak. Rasul pun dawuhne aku ninggali seliramu kabeh umat Islam. Lanang wadon tuanom jagat kulon jagat etan jagat lor jagat itu kabeh tak tinggali mongrong perkara ini tarap tupikum amrain lantazilu abadan ninggal neng surong perkara ndak bakal sasar seliramu selawase intamasaktum lek gundilan sampean bima rong perkara huma kitabullah wasunati yaitu Al-Quran lan hadis pun itu sakniki mboten sampean kena lagi pengalaman, nela mlebu teng utek sampean, towek gering bingung sampean. Tenan sing bener sing di rogo parhitong ini, coyo boyong ini, sampean roning pilo wali songo, tapi sampean bingung antara Siti Jenar karo wali songo. Ini lah, contoh sampean pun bingung. Nah, sampean tidak paham tenan. Kula tau maca, bukune tau maca. Neng alhamdulillah masalahe kula mboten pisah alih. Niki sak punipun kula pedhari ilmu kados nggih kula gundeli tenan. Cukup Quran mboten cukup. Quran ta mboten cukup. Soale napa penuhune Kanjeng Nabi Ibrahim niku bab pengasihib ya Allah. Kula aturi ngutus panjenengan dalam negari Mekah mriki bapak asim rasulan ya telu alaihim. Ayatika kang macane dateng kaum mriki ing ayat jenengan. Wa ya'alihimul kitab bahwa merohaken sinten rasul dateng kaum niki Alkitab ing Al-Qur'an wa hikmat lan hadis. Jadi sampean jumuk Qur'an tok wae cukup. Wong kaget pun. Manane Qur'ane angel kan. Sahabat sok mono mbuwane niku sing tajem Abdullah bin Abbas zaman. Saman delok asbabun nuzule ida ja'a nasrul wal fatku kalih al yauma akmaltu lakum dinakum wabat bungah-bungah wah sempurna agama Islam neng Abdullah bin Abbas ngerti lek Kanjeng Rasul badhe kapundhut niki nangis lho kok nangis nggih niki Kanjeng Rasul badhe tinimbalan niki Abdullah bin Abbas tok niku sing paham lho sampean tak angel lho manane Qur'an pun sembrono lho. Hanya ini angel. Rahasia ini piye ida jaa nasrul wal fatu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi afwajan jamba sapi. Tau nggak sih? Wah, beden agama wong bondong-bondong bakal wong muslim bondong-bondong neng ndak ngerti pas sapi hampir rapi ka was takbir tondo Kanjeng Nabi cedek pisan iki ditimbali. Abdullah bin Abbas kan semono. Nah, tondo kan? Undurane wah Quran eh lan dak sampean gandeng yang kadis teliti berpikir asale ngolar-ngolari ulama ngeten iki ngecet mengi sampean Quran tok wah enten dadi ngecet wallahu khalaqukum wa ma ta'malun Allah sing dadekna ulan ngamak lakumu kabeh elek apa iku leng lakone Gusti Allah iki ya niki Quran tok niku dak ana hadise. Jadi kudu loro-loro ini sampean pun kena pengaruh ukur padis ngene, yojo Quran ki ngene, loro-loro ini telu kitabe ulama. Ana Quran kadis fatwane ijma qiyas iku genepe. Jadi sampean ndak cukup Quran tok cukup ngeten iki saking ulama ngular-ngular sampean kula ben paham. Bencol mengke sasar Quran tok mboten cukup niki contoh Bismillahirrahmanirrahim bamin akhlakim lan niku setengah saya budi pekertin pun para salaf ikramu depi mulyane dayoh wakik mati ngladeni dayoh biang pusim kelawan pribadine dhewe. Mun acuh-acuh sampean awak sampean sehat, ila bingudrin sari ngejaba nang ngudur bangsa sarak, gering awake ndak sehat, yo bijo nuwun sewu kula mboten patas sehat. Aja matak nuwun sewu lek ndak netuki ndak nyepi kabeh. Cuma layarona mongkon dak nekat ya ulama salaf anahum teman ulama salaf kapau bisa madani maksudipun iso nyukupi bit ngami lan angsalipun paring daran dateng dayoh wakit matihi lan oleh ngladeni dayoh ngalah taksisi ngatasi ketentuan dayoh dumateng ulama salaf rumangsa kok ngoten wis nyukupi mboten rumangsa awake sik kurang lemulyane tamu bile komatik lan nganggone ngindahu ana salaf baiksane kebagusane dayoh adzan nang penyono bim ing ulama salaf wang adamu itiko dihin de eneng itiko tidayoh bim ulama salaf albuklain cetil dina dini dini mboten isin lek awake sehat kejawi awake lara. Angkat kanan teman-teman wonten sinten Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iku yo bimung ladene Kanjeng Rasul abefa ing daya binasik lan pribadine Kanjeng Rasul piyambak mun macak majikan isin ngetokne wedang mboten usah samane isin kali Allah. Ngoten lho. Pangkatmu sepira? Dhuwur ndi kalau Rasulullah? Kowe kemlinti sithi ngene ngetokne wedang dayo kanthi hormat yang tamu ki pangkatmu apa Kanjeng Rasul kersa kok. Maka dalika kowe mangkono ladeni dayo kanthi pribadinipun Kanjeng Rasul pribadi askabu para sahabatipun jeng Nabi wa atbahum para tabiin ugi mekaten. Terus sampean not sinten ngaten lho. Nek sampean ndak gelem sampean not sinten. Walama kok dimasuk mangsane rawuh teko dayoh sapa wadun utusan. Sapa wadun Najasi utusane negara Najasi ngalih suwan dateng jeneng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamyakun mboten wonten sapa akadin wong suwiji. Yukdimuhum kang ladeni sapa wong suwiji jumanteng utusan kala wau wero saliyane jeneng Nabi utusan niku lapate mufrad maknanipun jamak. Ngoten kan? Nanti humen niku utusan nek lapate mufrad neng maknane jamak utusane lek wong akeh. Aman ngono ya kudu teliti iki lapate mufrad kok didomiri jamak. Lapate tok mung maknane jamak utusan pira wonge ndak disebut napa 10 apa 20 apa 40 ndak ngerti. Lah niku sampean kudu berpikir lho engko ndaran nang kurungune tok. Apa wong lapate mufrad kok domire jamak hum niku lho yukdimu hum. Wira saliyane pribadine jeneng Nabi, wis patune makna niku nuwun sewu. Mumpun teman-teman sampean ngejipne anu brengos niku ate eropene ku sampean eropi dhewe makna wis semanten ugi sampean delok mengki teng munji teng anu ngoten lho. Kadang niku sok njoen wong sapa awan menungso sosone enten supene. Ate namen kowe iki ngene kok lek eropi ngene iki ngoten. Nek kancan sampe iki eropi ndak apik ngene. Jajal ditarke. Oh iya bener ngene. Ate lho. Penting kan nek sampean iki serampangan ngaji nek tenan nek ngaji tenan. Bakolan di Kanjeng Nabi nahum teman satu niki utusan kan ana sapa utusan ya ashabina kedue para sahabat ingsun mukromin kang padha moyo kabeh wana tengsun uridu ngarepaken ingsun Nabi an waqabi ahum yenta madani ngoten lho maksude nandingi madani ngala dalika ngatasé mulyane dayoh ki mulyane aku kudu iso mulyane dayoh malah lan dayoh sing duwe tata krama ngene lho sampean mengke dimulyane karo sing sampean dayohi sampean dayoh udal-udul wae mboten mulyane. Bakana wonten sinten asalipun ulama kuno kuya duna milang-milang ulama kuno lailatul deping wengine nampa tamu kana kaya dene wengi nampa tamu ku lailatul idin kaya dene riyaya wengi ning riyaya lek cethuk tamu kaya riyaya bungae ulama biyen ngoten lah awake sehat kejaba awake pun nun sewu fisike mboten nun sewu mboten sehat awak golek dalu niku mboten apa-apa tamune mboten ngerti. Lima kan dempekara yaksulu kang kasil lom kedhuwit para tamu minasuru saing beto bunga. Lek ndaya nggih pun ngomongne susah, buta kebungan ingkang dipun dayoi. Makana Anas bin Malik wonten Anas bin Malik kalau dianu ya kula ngendika cinten Anas bin Malik zakatu dar. Zakatipun omah iku ayu dalan yen to den dadekne piyane makono betun panggonan omah kamar Lidyapati kanggo eneng omah sampean sampean spesial iki lek eneng tamu sing zakate omah ngoten. Sampean ge omah apik terus sampean kaya kamar khusus iki lek eneng tamu. Makanan itu wonten sinten Bakar bin Abdullah Al-Mazani rahimallah. Yo timo aweh mangan ambae paing daya sumayaksu mongko ngei sandangan. Idaro catat kula ngarepaken daya al-isra paing wangsul. Dijamu makanan bareng wonten tikai telesan napa sarung napa. Lho niku enten kitabe niki lho Kang. Mula sampean nek dayah lek tikai lek dayah lho niki jaba diundang. Nek dayah pun nuwun sewu disukuh wah kula mboten disekul. Lah napa? Wah kula ning berakah kaya tiwul. Wah senes niku kula kok tau akhire data ajeni. Napa niku? Kulupan kula niku lho ajak jak tak tokono kulupan. Oh mboten kula niki anu ngidang. Berarti jangan entah tak kon golekne kangkung entah jalan ya enten sing edane lho. Enggak kaya kangkung entah. Kok rena-rena ngene kok didudane ndaya ndak ngoten. Upama sampean ndak biasa mangan tiwul lan ngomong weh matur nuwun kok pengin niki tiwul niki jan mboten ketekan enten mriki enten matur nuwun lho. Ngoten lho kan. Aja kok meh kula poso won ngene kok didudane lho. Nek ndaya kejaba sampean diundang iki siji. Ten lho, antarane sampean ndaya arep sampean dhewe karo diundang benten carane. Nek ndaya sampean sugo wedang ora seneng isih umbe kula kenceng manis ora usah wis nggih tamba iki ngoten mawon. Diarah-arah kace titik ben lega sing dadi abai pul kalmayit daya kaya mayit. Manut kok harus didayoi disuguh iki pangan untuk wah kula ngoten lho. Sampean niku ndak iso carane ndaya lek diundang siji. Ngene lho. Lek diundang paman sampean roh wong sing ngene pangan niku pangan sing disuguhin sampean kok barang haram sampean nolak ndak masalah krana sampean diundang. Kayak sampean moro niku gelakne ora apa-apa gelakne. Akhirnya bantu kula ajeni ya no iki ra iso carane ndaya ora ngaji ngaji dhisik ngoten lho. Nek daya sampean daya hukume kaya mayit ambek kal mayit. Lah sing didaya kudu mulyane. Neng lek sampean diundang siji sampunan. Kenek milih sampean wa nuwun sewu kula roh sampean panganan wong nuwun sewu duwe pamane di pesugihan. Ah di main nuwun sewu kula siam mboten apa-apa. Lek diundang. Nek lek sampean daya ora oleh sampean nulak. Kanjeng Rasul dawa aja ngina sodake wong senajan paribasan cakar dus. Sampean ndak seneng sampean tampane wene sinten. Lho. Enten setunggale ulama Abdullah Al-Mazani lek didayoi dijamu tiga isgo edan cukup lek mulih tiga sandangan. Kadang disangoni. Mekaten kok leleh matur inapa dila ijabati ila ta'ami Allahmu masona aku ana mahu. Lah nembadane kanca sing dayo dilemangan panganaku iki luweh wedhe derajate katimbang leh kung ladene iki. Kono nuwun sewu panganan sak puluhan iki lek ikhlas wonge luwe karo sampean ge masjid sitok sik dhuwur sak puluhan iki lho enten ulama aku mah lek eneng bangunan lek ana wong luwe kon rene enten ulama aku lek bangunan ditarik moh nek lek wong keluwen omong ana enten lho Kang ulama kula mboten tau kajian jalu enten roh ulama sing model ngoten niku nggih nggih kadis dake nggih patrokan Qur'ane udil apuane iku alapen sing turah aja kok jaluk. Lek turah wonge lek gelem sedekah. Wici tau takwane jelas turah lek kok jaluke rong karuan, ngeten kok dil apa, Mbak Mur bil arfi. Qur'ane niku kadise nggih enten. Sak tuna-tunane bondo, bondo sing dipun nggih luluh, ngene lho. Enten ulama kan, moh aku lek bangunan. Lek wong luwe omong ana pira wonge. Enten sing ngoten. Lho, mulane niki ngoten. Matur nuwun ku dipangane suguhanku, lho. Iku luwih gedhe lah, terus mundi sak puluhane wadeng dadi swarga kok ikhlas. Sak puluhan iki. Ten lho. Terus upama diterima iku mung sak puluhan, duwati 700 puluhan upame ditekele 700. Aku krana agama krana Allah sedekah kuwi. Halek untung. Sakeh wong kuwi lek gawe kebagusan katimbang aku lek ngeke pangan wong mang. Ndelo maksude iki ana apa dila ijabati ila to ngamit, temen utamane lek nembadani wong sing tak kei sego dipangan iku mang, kandha mulih gedhe derajate mimasona to katimbang lek nyubui ku anak ingsun nau nyertane wong daya sik apik daya kuwi mang. Mungkin sampean diduayai metujo aja. Alhamdulillah. Kejaba pendidikan orang nuwun sewu sing kula pang sampean kudu paham lho. Lek eneng kiai ngakon santrine golek tarikan dhuwit paling mboten setuju niku ndek eneng patokane dilarang keras. Ngoten lho. Hati malam-malam sampean kiai kaya ana conto, jangan sedekah santri sampean. Aja kok jak golek jalukan. Keti turun yae ku ngono lho. Ah, repot mangke. Ngaji sintenan. Kula nggih dereng saged, ning alhamdulillah titik-titik kula lakoni lha kok sing saged kula lakoni. Bakot kanat teman-teman wonten napa kunyatu Ibrahim, asma kunyahipun juluk-juluk. Juluk pun Kanjeng Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihissalam abad depan Kanjeng Nabi Ibrahim dijuluki bapak ane dayoh. Nikoni krona empun wanten Kanjeng Nabi Ibrahim karena wanten Kanjeng Nabi Ibrahim iku ya dabu kisah budalan almalen rong mil ila bepi marang dayoh gulek dayoh lak badidar nganti rong mil. Tiak tidra pun dahar. Sinten dayoh bi kelawan Kanjeng Nabi Ibrahim ilamang jali datang dalemipun Kanjeng Nabi Ibrahim nek badhe dhar golek kanca rong pos, rong mil. Diarani bapakne dayoh. Ngantos para malaikat dayoh jaman badhe ngrusak Nabi Lut. Ngantos kali Allah dicoba njajal sepira lumamu, anakmu belen krana aku. Lho, pas dosa korban tawan surane putrane tinggi korban lho ya bisa. Nek kali Allah diganti dibas. Saking lumane kalau diuji jajal anakmu blen. Nek krana Allah monggo lho niku Nabi Ibrahim ngantos dijuluki babat depan. Lek Sayyidina Abu Bakar dijuluki ya niku Zulyadain. Wong kang nggone tangan loro saking lumane ya. Ora eneng para wali kasih Allah niku cetil mboten enten. Kertas ada dhuwit. Ngerti lah, kertas pada ada duit. Duit pada kertas. Sekita apa ini butuh, sekira butuh yang nempun. Bakat karena teman-teman wonten sinten ngai satu Siti Ngaisah radhi anha. Takulungan diko sinten Siti Ngaisah lai sauro nomina syarab saking liwati wates sopa atau basutu aweh kejembaran. Lidwepi marang pangan pito amin dalam masa pala enten dayoh sak duwe saman-saman dalne mboten grebu esrop niku. Lek enten daya saman duwe pelem, pelem duwe duwe sapa sak suguhne kan. Lho, sampean ndak ngelokne kula, mula lek mulang bayi sahlan, siji poso ben padhang atimu. Loro salat ben cedhek karo pangeramu. Telu sedako. Ana iki kula cepakne. Timbang gue mus cepak nek kono dipangan ora terserah. Niate kanggo nyuguh daya. Ora ne wong ya malaikat. Ngoten mawon. Apa mesin yang dahil ya mulai kan. Takulu ngendika sinten siti ngaisah laisah ora ana apa sira diarani ngliwati batas to asiropa diarani minasiropi kan saking liwati batas apa atabasutu gawe jembar libeki krana nyuguh dayoh pitung amin dan pangan won duwe lampah apa samandane kabeh monggo Pak Pundi sing seneng sampean takon kanan teman-teman wonten sampean sinten mujahid mujahid rahimallahu yaqulu ndika mujahid fi qali talan den pandikane Allah taala de Pak Ibrahim al Mukram ini lho de Pak ing dayaipun Kanjeng Nabi Ibrahim kang dimulyakne innama kanu mukrimin teman satuhune para tamu kan ana para tamu iku mukrimin den mulyakne karena Kanjeng Nabi Ibrahim mulyakne tamu. Mula Kanjeng Nabi dititeli Ibrahim al Mukramin. Lha. Wong sing mulyane tamu kelebu wong mulya. Cara subul iman akrim li jarin auli baifin niku. Cara kadise mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir payukrim dhaifah. Khodamahum. Ngladeni tamu sinten Kanjeng Nabi Ibrahim ing tamunipun para malaikat jaman semanten badhe rusak dhateng kawingipun Kanjeng Nabi Lut binapsi lan pribadinipun Kanjeng Nabi Ibrahim boten didahar pangah diwilang. Makana wonten sinten Abdul Wahid bin Abi Laila rahimallah yakulu ndika sinten panipun Abi Laila layak kulo ndak mlebu ngale dhateng Abi Laila Wahid kan sapa kadin wong suwiji laat ngamau kejaba weh pangan sinten Wahid bin Abila dumateng tamunipun rasa kok aweh unjukan ndang mawon aneng aku paweh nek aku aneng teh teh sumae tazara mengko persaben sinten panjenenganipun Wahid ileh dateng daya nyuwun ngapunten Pak boten saged ngoyakne sik ngoten jan. Hei teropan ngaku bianau kelaman teman satu newakit bin Abi Laila senajan nyugui mekatan mukotsirun tiangkang pepeko pihaki dan mekaki pun dayoh nyuwun ngapunten kula mboten saged mulyakne napa-napa entene namung ngoten Pak lho sik ngoten ora kok ora ngresula hajar kang niku. Kami nak lagi lan setengah saking budi pekertini pun para salap ngadamul ijabati ndek entenge nekani lato ngame man marang panganane wong pi malihi dalam bandane wong sing ngundang sampan subatun bondo subat serupa haram min aidin nas saking tangane manusa minal halali saking halal lek sampan diundang beda nggih walam merwa santan inam min ngalamati subhat iku setengah sangking ngalamati pun serupa pitu amin dalam panganan serupa haram ayuna wa'ain to merno-merno sopa yang sana menungso al-ati mata yang panganan lianau konto mengkelakuan lau taba'a lamono ngetut buweni wang al-khila barangkang kala lama wajah damang kondak nemu sopa akad sayan suwi ciri-ci menau halil yang kala soalnya usahane serupa haram serupa halal yuna wa'ain kang merno-merno sopong bi engse atau ngama yang panganan bali dalika jarene mengkono-mengkono kang tinutur ndak nembadani marang pangundange wong sing waliman ingkang pendamelanipun kalau hasilipun subhat utawa haram. Nah nyegah sinten anabun jeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an aku itu ngamil mubadirin saking mangan pangananipun tiang kang ahli mubadirne panganan yakni negesin jeng rasul amutapakhirin kang agung-agungan pamer waman diundang tipe ameri wah wadil ngwene wadil ngwene wadil ngwene saman dojane. Nah, karena Abdullah bin Umar, wonten Abdullah bin Umar, raja anhuma yakulu ngendika. Mau kita paham sampean? Dayoh karo didayohi benten karo diundang benten. Nah, niki diundang lek wau dayoh sampean. Dayoh ngipun apa sing dipun sugune sampean tampi. Niki diundang. Yakulu ngendika jinten Abdullah bin Umar la takul pun ngantos mangan sampean. lamin to'ami taki kejaba panganane wong sing wedi marang Allah anake kang bersih lirih halal. Walatut ngimpun nanto sampai pangan sampean to'a maka sawang sulipun lek saman sodako, saman sodako ini datang tiangkang ahli takwa kang bersihnya hati ini sokoryo ngujuk bibir sak panunggarane. Karena wonten panjenengan Abdullah bin Umar janiku layu jibu ndak nembadani lawali matin marang waliman ilaan wasaka kejaba ento kumandel sapa niku bidinin lawan agamane sapa sok ibu wong kang duweni walimah lek agamane kuat nggih purun wasukon kena diandel sadidan kang banget. Makana wonten sinten Abu Mas'ud Al-Badri, Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu. Laya jibu ndak nembadani sapa panipun Abu Mas'ud ila walimati marang waliman apa walimatul ngurus apa walimatul akekah apa walimatul khitan. Ila an alima kejaba yen to weruh sinten panipun Abu Mas'ud alayakuna yen to ora ana gunaka ing kananira undang-undang apa seun suwi-suwi naha kane dasa apa Allah anu saking se ngkono eneng mainane napa eneng ngombe-nombe napa eneng tetek bengil eneng ngono ndak teko ih wis sampun apa pandika Pak Lam mongko para sampean Kang santri dalika mekaten keterangan kala wau wapatis suratul niti-niti sama nafsaka pribadi sampean. Ha ta'afab ta'ana tong reksa sampan kotun babar pisan kama ta'afab kaya leng reksa sopa haula para ulama salat am akal ta'omo topo mangan sampan kulama dungi ta sumaksani dan undang sampan ilai marang mangan pakul tanguta sampan al aslu iki hasale halal kok halal aman ucap sampan ngonten watelapat lan rusak sampean nafsaka pribadi sangar roh lek hasile niku hasil barang haram. Lha lho. Waman nan wong tabiaka kang manut sapa marang sampean rusak akhire sampean dadi panutan ora apa-apa kenek kok. Iman saking wong yakulo kang ucap laula ana zalika halalun lamun ora ana apa iki halal maka lam rusak wong guruku ya mangan kok. Kuwi ngene iki dilakone mbah-mbah kumbian ya ngono lho kaya ngoten aja Kang santri. Saman delok, ngoten lho. Iki nggih patokan wong guruku ya ngono kok kaya ngoten. Guru saman wong. Lah yen kena saman patuwi niku lek manut petunjuk Allah Rasul lan niku. Sing mboten nggih mboten. Ucape aku guru ngene iki guruku lek mulang yo ngene mbiyen aku diulang nang pondok yo njaluk-njaluk ngono. Saman golek santri 5 yo njaluk-njaluk ora ana guruku mbiyen nang mulang yo ngono ya ngono niku. Ngoten lho. Sepatuan guruku mboten oleh. Laula anna zalika kalamun ndak ana apa ngene iki halal. Maka landak mangan bil saking perkara iku apa Sayyidi Bendoroko rupane saiki guru kula. Wa ya ka wedya sampean Kang santri wadak wes salah ngaku-ngaku dadi wong saleh, ngaku dadi ulama. Jarane ulama wong sing wedi karo Allah, inama yaksallahu min ibadil ulama. Lan ta pe sampean lan tata abab mboten reksa sampean ing halal lan haram. Jenang ngaku-ngaku wong saleh. Alhamdulillah kabeng puji kula kagungane Allah Rabbil Alamin kang mengarani walam kabeh. Amin akhlaki maniku sae-sae budi, pekertinipun para ulama salaf. Kasratu sedaqati kataipun sedaqah. Bikuli makabeng perkara padula kang luwih apa mangan hajatin saking hajatipun ulama salaf lailan banaron turah dan disedaqah ning wong siron wajaron. Ngedeng utawa nyamar. Paman sapane wong lam najid lamun ndak nemu minung saiki ulama salat saen siwi-wiji menal mali ndak duwe duwe watong amilan panganan masalah upamane tasodak mengko sedakong bikapi adau kuwe sedako aja sampe nglarakne ngoten lho bikapi kandau kan nyegah oleh nglarakne wong ngane nasi aja nglarakne wong lek sampean ndak iso sedako apa-apa batahmila. Watak milal nanggung sapa wawang adahum ing pilaranipun menungso. Niku sedekah menang, sampean dilarani Saman sabar sodako. Makot kana teman-teman wonten apa sodakotul pukoro. Sodako yang pikir pinjaman mati zaman sien. Iku aksaru langkong kata. Aksaro langkong kata min sodakotil agnya katimbang sodake wong sugih. Masalahnya apa? Lingadami itikorihim almala wong pekir dan duwe lumbung. Jadi lelah rezeki rumah sana turah. Uswain hakono. Si sugih buatan duwe lumbung. Duwe simpenan. Lebokne simpenan bleng tak. Lebokne simpenan bleng tak. Lah wong pikir mboten duwe nggen, nggih nyimpene mboten enten. Dadi rumangsane akeh wis ana kono. Ngoten. Masalah apa? Niku. Ling adami itkarihim, kono ora enenge oleh nyimpen wong pikir almalah ing bondo atau ngamalan panganan bisa bil agnia berbeda wong sugih. Eneng simpenane kayak no kono, kayak no kulkas kono, kayak no kono ndak mambu ana. Lah wong pikir ndak duwe, heko mambu iki mambu ana kono. Dadi walasakan ndak ana kemamangan, ana pukoro temen pikir kuat jambu. Luwe bagus apane napsan aten-atenane bisa dakoti lah awes sedekah minal agna katimbang wong sugih li kamali imanihim. Kono sampurane imane wong pikir wa yakinihim yakine wong pikir. Bang adami bukli ora enenge cetile wong pekir bil maling bondo ngalal muktajin tumpal pengkang kang kudu hajat. Makana wonten sinten Amirul Mukminin ratune wong men Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yakulu ngendika ndonga sinten Umar. Sayyidina Umar bin Khattab Amirul Mukminin donganipun Allahumma jingal padla inda khiyarina. Allahumma ya Allah jingal mugi dadosne apa dae kato aman inda khiyarina munggo pemilih pemilihan kula. Li ajila yang udu drapun niku arah yang to bali sapa kiyaru nabi kelawan sedekah luwian kala wau ala ulil hajat ing atas sing kang duwene hajat minah saking kula. Kakana wonten sinten ngasan Bisri rahimallahu yaqulu ndika la ya sedekah akadukum ora sedekah suwijine ro kabeh lamun kasbi kejaba saking hasil nyambut gawene atau ibi kang si titik rita. Neng sangin sing halal paman sapane wong tasodako lamun sodako ngalah pakir ngatas wong pikir min kasbin kobisin saking hasil nyambut gawe kang karom main liurhi madra pun ngasih wong zalikal pakir mengkono pikir bahwa mongko te wong sing sodako soko barang kang boten haram iku makturun wong kang kebojo. Bakana ngurwah bin Zubair wonten Uwah bin Zubair Allah yakun dikong Uwah tahayyaru milih asyara kabel sodakoti marang sodako Baina Allah mengkotan Allah iku tayyibun datengkan resi layak balu ndak narimu Allah ila tayyiban kejubah rezeki sing halal sing kok sodako ne. Bakana wonten sinten Abu Hurairah radhiyallahu anhu yakulu ngendika sinten Abu Hurairah nyata jawazu akadukum pulanah bin pulan bilmalil kasir. Rabi anake akeh rabi kae mas kawine wis ngoten gunane mas kawin akeh kata jawa surabi sapa kadukun suwijine ro kabeh pulana binti pulane wadon kae anak wadone kae bil malil kasir gunane mas kawin sing akeh ning watahe walaya tajawa jundak gelung rabi sopo si akad al-kuro ain widodari kang blalak-blalak meripatin yang akhirat dilukmatin kelawan sak puluhan panganan atam rotin kurma siji kan tapi dah al-halakotin to bekas sandangan bekas gimana lalek rabi ruwong kau weh lah mas kawinnya lagi sak puluhan panganan lak sama naik kelas jadi mas kawinnya widodari ngertin lo kan sak cokotan panganan hasinu angkusakum bisodako reksanen awak musoko seksane alon rokok kanti sodako walau biluk mati tongamin senajan sak puluhan panganan au bisur bati main sak ceguan umben au bi kalimatin toibah ucapan sing api au halakotin atau sandangan sing wis kangge bekas haga utawi iki eneng wong sing model ngono ndak gelem sedekah angajabu perkara sing gumune banget. Makana wonten sinten Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kuyata sedekah sedekah katiran kalah bisukari niku senenganipun mriku niku larang gula Kang, gula batu. Sebab niku senenge wong. Waya kula ngendika sinten Abdullah bin Umar ini teman satu ning sono ki budhemen sapa ingsun sedekah gula batu paling sing tak senengi iki kok soalé. Kok kala taala teman-teman dawa Allah taala lan tanah lu teko besok ndak bakal bisa mekoleh sira albira kebagusan hatta tumpi ku nggone dakone sira matuhi pun saking barang kang sira senengi. Bahkan Imam Abu Lais bin Sa'ad nyakulo ndika sin panipun Imam Lais man sapane wong akoda gelem ngalap mini saka aku sedakotan ing sedako iki au hadiatan atau hadiah pahaku mongko tekake wong ala ngatas ingsun ndo luwih gedhe min hakikati mangkak ala ngatas wong luwih gedhe kuwi sedakoe karo aku. Lianau kon temen setene wong sing nampa sedakohku kok bilan rimo mini sangsun kurban ing ibadahku diterima ilallah marang dhewe lantaran sowan marang Allah. Tenan maksude. Bakana wonten sinten wa'atu nasapi man nasapi romya kula ngendika malam nyaro nafsu ahwa jaila saubin sedakoti. Man sapane wong lam nyaro kang ora nekatne wong nasa awake ahwaja. Luwe hajat ila sawabi sodakoti marang ganjarane sodakoe wong menal pake saking wong pake ila sodakoti marang sodakoe wong wate wong sing dak kepingin ganjarane sodakoh miman saking wong apa lakang bantal ni sopong sodakoto yang sodakoe wong bilmani klan ndat-ndat ya nau kontong wong Quran ningali wong naso pribadi ning alal pake ngatasi ngungkuli rumang sana wih udee luwe unjui sodakoh ngindak wangin dadalika nalekane piyambak rupang seunjul katimbang pekir sing nampani yudra buten pukul neopo biya sodako wajah ing raine wong kang sodako makana hatimu asom wonten sinten hatimu asom rahimallah yakulu ndika sapa hatimu asom mansapane wong ato kang awet diraman sak dirham mimati diramin saking satu dirham malamnya kuno rano bahada dirhim kuno dirham adhamu luwih gedhe wahabul wijinasan yang marang wong membagi hati miati mutakhirati saking sekerene satu singkan dimun saya sang pulau nanti di sodakone sak dirham sak dirham yang buatan luwe dicintai rudat dan baliknya apa sodakone nanti sak dirham dadini pun minim 10 ngatas itu ngatas dirham ala yang ngatasnya wong waduribat dan pukulnya apa biasa sodakone wajah yang lainnya wong. Lakot kana teman-teman wonten sinten ngai satu Siti Ngaisah radhiyallahu anha yaku takulu ngendika sinten Siti Ngaisah la tahkiru aja padha ngina sampean sedaya minas sedakoti saing sedako sean napa mawon penal habata mongko sak wiji ngoten jagung setunggal minas saing sedako tunzanu bakal ditimbang yaumah kiamat besok dina kiamat bijabalil ajri oleh ganjaran sami bobote gunung. Wakot apa teman-teman aweh sinten panjang pun Siti Ngaisah kubatan nginapin ing wiji apa ini kok anggur kan dipakirin marang wong pakir para jamong kok nulak sopo wong pakir lho meten boten bula niki bakana wonten sinten wong pakir iki istiqolah milang-milang cilik kidi sopo pakir marang sodakai pun panjang pun Siti Ngaisah pingene ngindalem peningal atine pun meten suka nekulo. Pakolat mongko dawuh Siti Ngaisah lalu datang pakir lho sampean napa ndak tau maca Quran to Pak? Ama takro apa mboten tau maca sampean kalau taala pandikane Allah taala paman sampean wong yak malamun ngamal apik utawa elek yak malamun ngamal miskola darotin padane sak boboting niku lho biji semut muda heron yang bagus ya rau pirsa sapa Allah marang amale wong senajan sak semut muda lan niku gedhi pundi karo semut muda. Cobi pakam pihadil anbah cobi saman bayang nih saya karo semut muda si, gede pundi kali anggur niki pakam piro pihadil anbah di dalam ki anggur mimis koli darotin saya babati pun semut muda kalau nika sinten rawi bareng ngoten pas takbara nyuwun ngapura sinten arojilu wong lan nyuwun pangampun ten bu kula wis rampung napa pandikane pun Siti Ngaisah. Pala mongko waro sampean dalika mekaten keterangan kasebat ing ajeng kula yaki sederek kula papatis surat niti-niti sampean napa kapribadi sampean pitati tasodakiha ing dalam tinggal niki lho nyodakoi awak sampean dhewe sodako sampean mampah teng awak sampean piyambak bima kelan perkara pandola kang luweh apa maneh hajati ya sange hajati awak sampean. Bahwa tak udah pengen pas milang-milang sampean napsa kawak sampean nalkomi sangking kaum Dan lo ilain tambak tahun kejawi manut sampean datang ulama salaf. Sampean wah kuwi penerus ulama sajendang. Bakana wonten sinten akhir uman akhiring tiang adrok tukang nemu sinten ingsun ing tiang min ashabi hadzal maqam saking anggone derajat kang kang kasebat ngajeng yaitu Syekh Muhammad Sanawi, Syekh Muhammad Munir, Syekh Abdul Halim Ibnu Muslih, Syekh Muhammad Adil wa gairum lanipun para pisepuh ngajeng kala ajmangin. Wa kulu haula utai sedayanipun para ulama salaf ngajeng kala wau kana wonten apa alqudinarin 1000 dinam. Ngindau munggihipun para ulama salaf kapulusen kaya namung dhuwit ketengan. Dadi dhuwit dinar pang padha sampun padha karo ketengan. Paham kuwatir paham sampe mboten kumantil dhateng masa dunyawi. Paham mongko kuwatir paham sampe dalika mengkono dawuh pandikanipun para ulama salaf. Alhamdulillah kabeh puji kula kagungan Allah Rabbil alamin kang ngerani walam kabeh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Allahumma lail ma illa ma lam tanam fakbilil mu'alimi walimu ta'alimina tawil umrohumam wasakik ajasadahumam fakbilis kohumam kusnul khatimah matuhuma ya Allah salim lahuma min kulli bala'in di dunia wal akhirah wa min kulli fitnatin wa min kulli hammin wa min kulli kurubin bijahika ya Allah wa syafa'ati Muhammadin amin amin ya Allah amin amin ya Allah amin amin ya Allah ya Rabba